bihi nasta'inu wa 'alaihi tukallanu muqaddimatush syarih. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwanun illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikina wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa qabu wa qayyu wa qayyum wa qayyumin wa qayyumil masawati samawati wal ardina wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa khairut wa khairatuhu min khalqihi ajma'ina wa khairatuhu min khalqihi ajma'ina. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazid wa sallama tasliman amma ba'du fa inna kitabat tauhidi alladhi alafahu al-imamu syaikhu al-islami Muhammad ibn Abdul Wahhab ajazallahu lahu al-ajra wa tawaba wa ghafara lahu wa man ajaba da'watahu yaumu enggak ada ilahnya, enggak ada di sini yauma yauma yakumul hisab yauma yakumul hisaba hisabu hisabi yauma yakumul hisabi qad jaa badian fi ma'nahu min bayani tauhidi bi apa nih? Barohinihi kecil banget bi barohinihi wa jam'i jumlin wa jam'i jumalin kalau di saya wa jama'a jumalan ya udah wa jam'i jumalin berarti diantum terus min adillatihi li idahihi Watabiyinihi fasara al-alaman lil-muwahidini lil-muwahidina jama' mudzakkar salim lil-muwahidina wahujjatan alal mulhidina fantafa'a bihi al-khulku al-kathiru wal-jammul al-ghafiru wajammul ghafiri wajammul ghafir bukan na'at ya terus fa'inna hadha al-imama rahimallahu fi mubtadi'i man sya'atihi man sya'ihi ini hamzanya an fi mubtadi'i nas'atihi man sya'ihi diantum apa? Kada. Nas'atihi nas'atihi terus qad sarahallahu sadrahu lil haqqi al mubini alladhi ba'ata bihi al mursalina min ikhlasil ibadati bi jami'i anwa'iha Allahu rabbul alamin wa inkaru ma 'alaihi al-kathir lillahi rabbil alamin anwa'iha Allahu lillahi rabbil alamin wa inkari ma 'alaihi al-kathir min syirkil musyrikina fa'alallahu himmatahu wa qawwa azimatihi. Azimatahu. Wa quwwa azimatahu fa'ilnya. Fatasod, fatasodda lidda'wati ahli tajidi ila najidin, najidin ila tauhidi alladhi huwa as'alu asalu asasu alladhi huwa asasul islami wal imani wa nahahum an ibadati al ashjari wal ahjari wal qubur wal quburi wa tawa ghait wa tawa ghiti wal awthani wa anil imani bisahrati bisaharati bisaharati wal munajjimina wal kuhani wal kuhana wal kuhani maktub semua wal kuhani. Baik, hasbuk hasbuk. Keribet keribet itu susah ya. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Muqaddimatul syarihi kitab at-tauhid asy-syekhi Abdul Rahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab. Jadi buku ini ditulis oleh cucu penulis kitab at-tauhid yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, nama cucunya adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan. Cuma jangan dibayangin cucu dan kakek ini seperti cucu dan kakek kayak kita sekarang, kayak Pak Ahmad sama si Aufa. Bukan. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu nikah muda. Punya anak namanya Hasan. Hasan juga nikah muda. Punya anak namanya Abdurrahman. Nah, ini penulis kitab ini namanya Abdurrahman. Jadi, jarak antara Syekh Abdurrahman dengan kakek beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu enggak jauh. Ya. Nah, artinya Syekh Abdurrahman bin Hasan itu banyak menyerap ilmu tentang karya-karya dari kakek beliau itu dalam rentan waktu yang lama. Ya. Dalam rentan waktu yang lama. Beda dengan kayak sekarang gitu, ya. Seorang kakek ngajarin cucunya paling semasa hidup si kakek aja. Ya. Nah, ini dalam jenjang waktu yang lama. Nah, dan aslinya Fathul Majid ini adalah penyempurna dari karya cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya, itu Syekh Sulaiman. Ya, artinya sepupu dari Syekh Abdurrahman. Syekh Sulaiman ini juga nulis kitab Tauhid, namanya Taisir Al-Aziz Al-Hamid Syarah Kitab Tauhid. Cuma qadarullah belum selesai, ya, Taisir Al-Aziz Al-Hamid ini dirampungkan oleh Syekh, ya, Sulaiman, beliau dibunuh oleh Ibrahim Pasha dari Mesir dengan kepalanya dimasukkan ke meriam dan diledakkan kepalanya, ya. Nah, kemudian, ya, karena terkatung-katung itu apa namanya, Taisir Al-Aziz Al-Hamid akhirnya diselesaikan oleh sepupu beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan. Jadi aslinya Fathul Majid ini adalah terusan dari Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan sebelum menulis atau merampungkan Taisir Al-Aziz Al-Hamid ini menjadi Fathul Majid, beliau sudah punya syarah duluan, syarah kitab Tauhid, ya, sebelum sepupunya itu. Namanya Qurratul Uyun Al-Muwahidin, syarah dari kitab Tauhid. Ya, nah, jadi cucu-cucu diantara cucu-cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang banyak belajar dari beliau adalah dua ini, Syekh Abdurrahman dan Syekh Sulaiman. Cuman yang paling banyak karyanya dalam usul dan furu' dalam bidang akidah maupun fikih-fikihan Bali adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan ini. Dan Syekh Abdurrahman bin Hasan ini bukunya sangat banyak. Ya, di kitab Tauhid aja ada Qurratul Uyun, ada Fathul Majid ini. Dan Fathul Majid ini, inilah yang direkomendasikan oleh para ulama. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, Syekh Al-Luhaidan ditanya, para masyih-masyih kibar kita ditanya, apa syarah terbaik dari kitab Tauhid? Semuanya menjawab Fathul Majid. Semuanya menjawab Fathul Majid. Semuanya. Ya. Syekh Al-Luhaidan punya syarah kitab Tauhid. Syekh Shalih Al-Fauzan banyak sekali syarah kitab Tauhid beliau. Ya, ada I'anatul Mustafid, ya, ada juga Al-Mulakhas, syarah dari kitab Tauhid. Namun mereka semua menjawab syarah terbaik dari kitab Tauhid adalah Fathul Majid. Ya. Taib, Fathul Majid ini pernah diterjemahkan atau ada terjemahnya di Indonesia ini? Yang bukunya warna hijau itu, cuman terjemahnya itu afwan sedikit amburadul. Ya, sedikit itulah. Nah, bagi teman-teman yang belajar bahasa Arab, jangan baca terjemah itu. Nanti malah ya berbeda dengan apa yang kita baca, kita pahami. Ya, mengenai kesimpulan, terjemahan bebas dan beberapa mufradat itu juga kurang bagus terjemahan itu. Ya. Tabarakallahu fik. Naam. Lihat di sini muqaddimah dari Syekh Abdurrahman bin Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa 'alaihi tuqlanu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'ala dhalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Nah. Ya. Ya, perhatikan di sini. Ya. Dan tidak ada. Lihat, perhatikan di sini. Tidak ada permusuhan kecuali kepada kalangan orang-orang yang zalim, yaitu seperti ahli bid'ah dan musyrikin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahil awwalin wal akhirin. Ini mukadimah beliau ini namanya Bara'atul Istihlal, yaitu mukadimah yang mengisyaratkan tentang isi dari kitab. Perhatikan, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. La syarikalah ilahul awwalin wal akhirin, ilah sembahan yang orang-orang terdahulu dan yang belakangan. Wa qayyumis samawati wal aradin. Ya, Al-Qayyum, makna Allah Al-Qayyum yang berdiri sendiri dan yang menegakkan makhluk-makhluknya, yang mengurusi langit-langit dan seluruh bumi-bumi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khiratuhu, ya, min khalqihi ajma'in. Ya, pilihannya, pilihan Allah dari seluruh, ya, seluruh makhluk-makhluknya semuanya. Karena sebelum Allah menciptakan roh, Allah lihat, sebelum Allah Allah menciptakan roh, Allah lihat roh-roh yang terbaik adalah roh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama roh itu sudah dinamakan dengan nama Muhammad. Jadi enggak ada tuh nama roh, nama di dunia itu beda. Ismur roh sebagaimana yang digaung-gaungkan saat ini oleh Ar-Razi Hashim dengan gurunya yang togut namanya Wali Ghaus. Nah, tahu, sok tahu perkara yang gaib. Nah, itu. Enggak ada itu. Jadi enggak ada nama ismur roh. Ismu di dunia itu enggak ada. Di akhirat kita dipanggil dengan nama kita di dunia, dengan nama bapak kita. Ya. Kalau si Ar-Razi Hashim bilang ismu roh itu beda nanti di akhirat nama roh. Nah, dengan nama di dunia, makanya biar tahu siapa nama roh kita, bayar mahar. Ya. 100.000 dikali umur. Nah, itu. 100.000 dikali umur. La haula wala quwata illa billah. Baik, barakallahu fik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ya. Fa inna kitab at-tauhidi alladhi allafahu al-imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ini kakek beliau. Ya. Baik. Ajazzalahu Allahu al-ajra wa thawaba, yang semoga Allah melimpahkan ya al-ajra balasan dan thawaba kepada beliau dengan balasan yang banyak. Wa ghafaralah, dan mengampuni beliau. Wa liman ajaba da'watah, dan siapa saja yang mau ya menyambut dakwah beliau, yang mau merespon menerima dakwah beliau ila yaumil ila yaumi yaqumil hisab. Ila yaumin yaqumul hisabu, ya. Ila yaumin yaqumul hisabu. Hisabu fa'il dari yaqum. Tadi saya bilangnya apa? Oh iya. Ya, afwan. Ya, sampai pada suatu hari nanti tegak hisab. Qad ja'a badian fi ma'na. Kitab tauhid ini telah datang dengan sangat bagus ya dalam makna-maknanya. Bahkan kitab tauhid ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu seperti susunan Sahih Bukhari. Ya. Ayat hadis, ayat hadis. Ada perkataan ulama, per babnya itu, bahkan bab-babnya itu nama-nama pembahasan terkadang dari babnya itu judulnya dengan ayat, ya. Nanti beliau akhiri dengan apa namanya, kesimpulan, ya, dengan kesimpulan, dengan masail. Nah, di banyak kitab tauhid atau syarah kitab tauhid tidak ada masailnya. Semisal di Al-Mulakhas, ya, di yang lainnya. Nah, yang benar yang mana? Ya, kata Syekh Shalih Al-Suhaimi, yang benar adalah yang ada masailnya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, misalkan man haqqaqa tauhid dakhal jannah bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid dia masuk surga tanpa hisab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bawakan ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, kemudian beliau tutup dengan kesimpulan al-masail. Nah, di banyak-banyak buku kitab tauhid enggak ada al-masailnya. Yang benar yang mana? Yang ada masailnya. Kenapa? Kata Syekh Suhaimi, rujukannya adalah karena di Fathul Majid ada masailnya. Lihat rujukannya Fathul Majid. Loh, kok kenapa mesti Fathul Majid yang jadi rujukan? Kata Syekh Shalih Al-Suhaimi, karena Fathul Majid adalah di antara naskah kitab tauhid yang kitab tauhid ada naskah itu yang paling sahih. Karena Syekh Abdurrahman bin Hasan langsung ngambil dari guru sekaligus kakek beliau. Ya, tentu ini lebih kuat, ya enggak? Ketemulah murid. Tadi udah kita terangkan sebelum Bapak hadir. Murid. Nah, tapi jangan dipahami Pak Yanis dengan cucu Pak Yanis. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nikah muda, punya anak namanya Hasan. Hasan juga nikah muda, punya anak namanya Syekh Abdurrahman. Dan karya Syekh Abdurrahman bin Hasan ini sangat banyak. Mungkin yang cocok buat salafi lokal hanya Fathul Majid. Nah, ya. Banyak karya-karya beliau yang saya katakan gak cocok sama salafi lokal. Kalau berani nanti kita bacain biar kelenger tahu. Nanti dituduh Syekh Abdurrahman bin Hasan ini khawarij takfiri, khawarij takfiri. Karena beliau menafikan udzur bil jahl. Ya. Beliau menafikan udzur bil jahl. Dan beliau punya buku khusus terkait tentang itu. Ya, beliau punya buku khusus terkait tentang dinafikannya udzur bil jahl. Makanya mungkin yang paling cocok sama kita-kita ini hanya Fathul Majid. Nah. Kenapa? Hah? Ya karena kan di lokal ini kebanyakan gak nerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara hakiki. Ya. Nah, hanya ngambil dari Syekh Ali Hasan, dari Syekh Ibrahim Rohili. Ya. Jadi dua ustadz senior. Ya itu aja. Ya kalau benar-benar mau ya baca Syekh karya Syekh Abdurrahman bin Hasan, banyak sekali. Saya fotokopi di rumah dari PDF karena buku aslinya susah didapatkan. Nah itu nanti boleh kita baca-bacain di sini insyaallah. Ya Syekh Marwan ya. Biar tahu ya, ini loh manhaj Syekh Abdurrahman bin Hasan penulis kitab Fathul Majid. Tapi barakallahu fik. Mana lagi tadi? Min bayani tauhid bi barahimihi. Ya sangat bagus ini secara makna berupa penjelasan tauhid beserta ya burhannya, bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Ya bukti-bukti yang jelas. Wa jama'a jumalan, kalau diantum apa? Wa jam'i jumalin ya. Dan beliau mengumpulkan jumal ya. Artinya berbagai jumlah rangkuman-rangkuman min adillatihi, dari dalil-dalilnya. Li'idahihi wa tabyinihi. Ya, untuk semakin menjelaskan dan semakin mentabyin, memaparkan dengan gamblang. Fasara 'alaman lil muwahhidin. Maka jadilah Kitab Tauhid ini menjadi alam, menjadi panji, bendera bagi kalangan ahli Tauhid. Wa hujjatan alal mulhidin. Dan hujjah yang mengalahkan kalangan mulhid, orang-orang yang antipati terhadap Tauhid. Ya. Fantafa'a bihi al-khalqul kathiru. Ya. Maka dia menjadi ya, sumber manfaat. Ya. Bagi makhluk yang sangat banyak, bagi kaum muslimin dengan jumlah yang sangat besar. Wajamul gofir, wal jammu, eh ada alif lamnya ya? Wal jammu al gofiru, saya pikir nggak ada alif lamnya tadi, pikir mudah-mudah pun ini. Wal jammu al gofiru, dan jumlah yang sangat besar. Fa inna hadal imama fi mubda iman syaihi, kalau diantum apa? Nashatihi. Hah? Maka sang imam ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di awal-awal pertumbuhan beliau, qad syarahallahu sadrah, Allah telah melapangkan dada beliau. ya, lil haq untuk menerima kebenaran, wal mubin yang jelas. Ya, Allah lapangkan dada beliau di awal tumbuh beliau kepada al-haq. Jadi enggak ada melenceng-melenceng dulu, kemana-kemana dulu gitu. Karena beliau tumbuh di keluarga ulama, anak ulama, cucu ulama, keponakan para ulama, sepupu para ulama, ya. Jadi tumbuh dalam ilmu-ilmu. Alladzi ba'atsallahu bihi al-mursalin. Ya, yang dengannya Allah mengutus para rasul. Min ikhlasil ibadati bi jami'an wa'ihah. Yaitu berupa pemurnian ibadah dengan segala jenis-jenis ibadah. Lillahi rabbil alamin. Hanya diberikan pada Allah rabbil alamin. Nah, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tumbuh dalam keadaan demikian. Diajarkan tauhid. Ya. Enggak kenal khurafat. Bahkan diajarkan ya, kemungkaran khurafat syirik. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdul Rahman bin Hasan tumbuh dalam keadaan demikian. Beda sama kita kecil dulu ya, tahu khurafat, lewat kuburan angker misi-misi. Ya. Lewat hutan dikit numpang-numpang lewat, ya. Nah, ini Syekh Abdul Rahman bin Hasan dari kecil udah menafikan, mengingkari khurafat-khurafat kayak begitu. Ya. Wa ingkari ma kana alaihi al-kathiru min syirkil musyrikin, dan mengingkari ya kesyirikan orang-orang musyrik yang dipegang oleh banyak kalangan mereka. Ya. Fa'alallahu himmatah, maka Allah meninggikan cita-cita beliau. Ya. Wa qawwa azimatah, dan Allah menguatkan tekad beliau. Ya. Wa tasadda li da'wati ahli Najdin ila tauhidi. Ya, dan beliau pun tasadda, mulai terjun ya, dalam dakwah kepada ahlu Najd ila tauhid. Ya, beliau mengajak orang-orang Najd kepada tauhid. Alladhi huwa asasul islami wal iman, yang tauhid inilah asas Islam dan iman. Wa nahahum an ibadatil asjar, dan Syekh Abdurrahman bin Hasan mulai melarang mereka penduduk Najd beribadah kepada ya pepohonan, wal ahjar bebatuan, wal quburi ya peribadatan pada kubur, wa tawagiti dan para togut-togut, wal ausani berhala-berhala, wa anil imani dan bisaharati dan mengimani para tukang sihir, wal munajjimina dan para ahli nujum ya, ahli perbintangan yang meramal masa depan dengan bintang-bintang, wal kuhani dan para dukun-dukun. Sampai sini ya. Nah, faddal Pak Ahmad. Bismillah. Fa'atallahu bidakwati kulla bid'atin wa dhalalatin yad'u ilaiha kullu syaitanin. Wa qama Allahu bihi ilmal jihad. Alamal jihad. Alamal jihad. Wa adhadu bihi apa ini? Jama' dari syubhat. Syubah. Wa adhadu syubaha al-mu'aridina min ahli syirki wal inadi. Wadana bil islami aktsaru ahli aksaru ahli tilkal biladu al hadiri minhum wal badi kecil banget tulisannya. Wa intasharat da'watuhu wa muallafatuhu wal muallafatuhu fil afaqi hatta aqarra lahu bil fadli man kana min ahli syiqaqi illa man istahwadha alaihi syaitanu wa qarraha ilaihi al imana fa asarra 'ala al inadi wat tughyani wa qad asbaha wa qad asbaha aktsaru ahli jaziratil arabi bidakwatihi kama qala Qatadatu rahimahullahu taala an hali awwali hadhihi al-ummati innal muslimina lama qalu la ilaha illallah angkara dhalika al-musyrikuna wa qaburat alaihim wa dhaqa biha iblisu wa junuduhu fa aballahu illa ayyum diha wa yudhhiraha wa yansuruha ala man apa ini ala man na'awaha innaha ala man na'waha innaha kalimatun min khasimin biha falaju min khasimin biha kemudian ya. Falaju apa itu fulaju ha? Falaju ya terus waman qatala biha tusirru nusir waman qatala biha nusira innama ya'rifuha ahlu hadhihi aljazirati allati yaqtamuha arraqibu fi layalin qala'ila oh iya masyaallah wa yasiru arraqibu fi apa itu kecil bah min ad-dahri fi fatami apa itu wa yasiru arraqibu fi fa'ami ya fi amin minan nasi fi am jama'ah ta'ifah terus iya la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha taib cukup baru pakai kaca pembesar hebat taib taruh dulu itu Pak Sarjuki ya. Pak Sarjuki nyobain. Fa abtalallahu bidakwatihi kulla bidatin. Ya. Maka Allah membatalkan segala bid'ah dengan sebab dakwah beliau. Ya, Allah membatalkan semua bid'ah dan kesesatan dengan sebab dakwah beliau. Wa dalalatin. Yad'u ilaiha kullu syaitanin. Yang mana keseluruh bid'ah dan kesesatan tersebut diajak, diserukan, didakwahkan oleh semua setan. Semua setan maksudnya setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Aqama wa aqamallahu bihi 'alamal jihadi. Ya. Maka Allah menegakkan dengan dakwah beliau alamal jihad, panji jihad, bendera jihad. Wa ada hadabihi syubhal mu'aridin. Dan dengan dakwah beliau Allah menghancurkan segala syubhat-syubhat kaum mu'aridin. Ya, orang-orang yang menyimpang min ahli syirki wal inadi. Dari kalangan ahli syirik dan inad, penentang tauhid. Ya. Wadana bil islami aksaru ahli tilkal biladi. Dan aksar mayoritas penduduk negeri-negeri tersebut dana bil islam. Ya. Baik. Tunduk. Artinya dekat, maksudnya di sini tunduk kepada Islam. Siapa aja penduduk negeri tersebut? Al-hadiri minhum. Al-hadir itu orang-orang yang ada di kota walbadi maupun yang ada di kampung-kampung desa. Wantasyarat dakwatuhu wa muallafatuhu fil afaqi sehingga tersebar dakwah beliau, muallafatuhu karya-karya beliau fil afaq ke berbagai penjuru. Ya. berbagai penjuru dunia sampai ke negeri kita, Fathul Majid. Dan antum harus pahami, Fathul Majid ini sudah sampai di negeri kita Indonesia, ya, bahkan di salah satu ponpes di Jawa sudah diajarkan kitab ini tahun 1936. Ya. 1936 pra kemerdekaan RI, Fathul Majid sudah diajarkan di sini. Ya. Syekh Ahmad Sukarti tahun 1100 awal pernah berjumpa dengan anak muda di Jawa di kereta api. Anak muda ini pakai sorban, pakai jubah. Ya. Kemudian dilihat oleh Syekh Ahmad Sukarti, anak muda tersebut megang kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid. Anak muda tersebut adalah, ya, Muhammad Dahlan. Siapa itu? Muhammad Darwis. Kiai Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Siapa itu? Pendiri Muhammadiyah. Saya barakallahu fiik. Jadi sudah ada dari dulu. Jadi ngaco, keliru, sesat orang yang mengatakan dakwah salafi dibawa di Indonesia oleh Ustaz Yazid, Ustaz Hakim. Nah, itu keliru itu. Wah, distorsi, pengkacauan sejarah itu. Ah, ini ya. Ya, jadi Fathul Majid sudah diajarkan di Indonesia ini tahun 1936. Itu diajarkan, berarti sudah nyampe ke Indonesia ini lebih lama lagi. Ya, lebih lama lagi. Ya, jadi Fathul Majid ini bukan barang baru. Sejak pra kemerdekaan sudah banyak yang ngaji Fathul Majid. Bayangin. Dan semangat-semangat jihad kalangan mujahidin itu banyak terinspirasi dari Fathul Majid ini. Ya. Banyak. Dahulu orang-orang Minang di Sumbar ya udah sama kolonial biasa aja. Enggak ada yang mengingkari khurafat bid'ah yang ada di kampung sana. Ya, setelah Haji Miskin pulang, belajar lama di Mekah, berjumpa dengan murid-muridnya Syekh Muhammad Abdurrahman bin Hasan, belajar kitab Tauhid Fathul Majid, pulang ke Indonesia menggelorakan jihad dengan dukungan Tuan Kunan Renceh. Ya, dengan panglimanya yang terkenal saat itu. Siapa? Imam Bonjol. Haji Miskin mengajarkan kitab Tauhid. Ya, perang melawan Belanda. Perang juga melawan ahlu khurafat. Perang lawan Belanda, perang lawan adat. Karena datuk-datuk di sana dulu begitu berpegang erat dengan adat yang melawan syariat. Ya, barakallahu fiik. Pak Yanis orang Minang tentu paham ini sejarah ini. Ya. Dakwahnya Haji Miskin. Haji Miskin. Lagi tadi hatta akharallahu lahu bil fadl man kana min ahli syiqaqi illa man istahwada alaihi syaitanu. Ya, mana tadi hatta akharallah, hingga ya, man kana min ahli syiqaq, orang-orang yang apa namanya itu, jadi man mausul, apa namanya itu irabnya sebagai apa di sini Pak Ahmad, man mausul, hatta akharallahu lahu bil fadl man kana, yang orang yang, iya, irabnya sebagai apa, maf'ul dari akarra, hingga Allah menetapkan, menegaskan, ya, menancapkan gitu kan. Ya, untuk beliau keutamaan. Ya, bagi terhadap siapa saja yang dari kalangan ahlu syikok, orang-orang penentang yang sesat. Ya, artinya nanti ahlu syikok pun tunduk kepada dakwah beliau. Illa man istahwaza alaihi syaitan, kecuali orang-orang yang memang dikuasai oleh setan. Wa qarraha ilaiha il iman. Ya. Taib, dan menjadikan mereka membenci keimanan. Al-imana, jadi setan menjadikan orang-orang ini yang tetap memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memang membenci iman. Fa asarra 'alal inadi wa tughyani. Ya, maka mereka asarra, tetap kekeh di atas inad, penentangan terhadap tauhid, wa tughyan. Ya. Dan tughyan, penyimpangan mereka. Qad asbaha ahlu jaziratil arabi bidakwatihi. Ya. Maka jadilah mayoritas penduduk jazirah Arab, ya, dengan dakwah beliau, kama qala Qatadatu, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullah ta'ala, an hali awwali hadihil ummah. Ya. Tentang keadaan generasi pertama umat ini, itu sahabat. Seperti sahabat innal muslimin, kata Qatadah. Lama qalu kaum muslimin, tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah, angkara dzalika al musyrikun, kaum musyrikun mengingkari hal tersebut. Wa kaburat alaihim. Ya. Dan apa, kalimat ini begitu besar bagi mereka. Enggak terima. Wadaqa biha iblis wa junuduhu. Ya. Iblis dan bala tentaranya merasa sempit ketika kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, masuk Islam. Ya. Fa aballahu ila ayyum diyaha wa yudhhiraha. Ya. Maka Allah menolak. Ya. Tapi Allah menolak selain menetapkannya, memenangkannya. Ya, wa yudhhiraha. Apa namanya? Menampakkannya, mendukungnya. Ya, wa yansuraha, dan menolongnya. Alamanna awaha, bagi siapa saja yang menentangnya. Innaha kalimatun min khasimin biha. Ya. Kalimat la ilaha illallah ini, ya, suatu kalimat yang apa namanya? Wah, bukan min khasimin, man khasama biha, gitu. Bukan min khasimin, ya, afwan. Man khasama biha fulija. Siapa yang, ya, dia berdebat dengannya, berdialog dengannya. Artinya dia berdialog dengan la ilaha illallah tersebut, artinya dia ingin memenangkan la ilaha illallah tersebut. Fulija. Ya. Maka dia akan unggul. Wa man qatala biha nusira, siapa yang berperang dengan membawa kalimat la ilaha illallah ini, dia akan ditolong. Innaha ya'rifuha ahlu hadhil jazirati ila ayaqta'aha ar-raqibu fil layalin qalaila. Ya. Ia hanya diketahui oleh penduduk jazirah Arab yang kecil, yang mungkin dapat dijelajahi oleh seorang pengendara ar-raqibu filayal dalam beberapa malam. Filayalin qalaila. Artinya yang tidak lama. Ya. Wa yasiru minad dahri. Ya. Dan dia berjalan minad dahar dalam berapa masa. Fi fi'atin, fi fi'amin minan nas. Fi'am itu ta'ifah jamaah. Di tengah berbagai kelompok manusia. Ya, la ya'rifunaha wa la yuqirruna biha. Yang tidak mengetahuinya dan tidak mengakuinya. Nah. Terus tafadhal. Ya. Bismillah. Qala rahimahullah. Wa qad syaraha Allahu sudura katsirin minal ulama'i li da'watihi wa sarru wastabshiru bi tal'atihi wa athnau 'alaihi nathran wa nadhman. Fa min dhalika ma qalahu 'alimu suna'i suna'a Muhammad ibn Isma'il al-Amiru fi hadha asy-syaikh rahimahullahu ta'ala syi'ran. وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع asy-syarifa bima yubdi wa yunshiru jahran ma tawa kullu jahilin wa mubtadi'un minhu wa mubtadi'in minhu fawafaqa ma indi wa ya'muru arkana syari'ati hadiman mushahidu mashahida dhallan nasi fiha dhallan nasu fiha anil rusydi a'adu biha ma'na suwa'in wa mithlahu yaghuthu wa waddin yaghutha wa waddin bi'sa dhalika min waddin wa qad hatafu inda syada'idi bismiha kama yahtifu al-muntarru bisamadi al-fardi wa kam aqaru fi suhiha min aqiratin uhillat li ghairillahi jahran ana amdin wa kam taifin hawla al-quburi muqabbilin wa mustalimin arkani minhunna bil yadi wa qala shaykhuna Abu Bakrin Husain ibn Ghannamin rahimahullahu ta'ala fihi laqad rafa'a al-maula bihi rutbatal huda biwaqtin bihi yu'lal dhalalu wa yarfa'u saqahu wa yurfa'u saqahu namiral fahmi maulahu fartawa wa'ama bitayyaril ma'arifi yaqta'u fahya bihi at-tauhida ba'da indirasihi wa auha bihi min matla'i syirki mahya'u sama dhirwatan jangan ditasdid sama dhirwatal majdi allati martaqa laha siwahu wa la hadha finaha samaida'u wa shammara fi minhaji sunnati ahmada yushayyidu wa yuhyi ma ta'affa wa yurfa'u yunadhiru bil ayati wa sunnati allati umirna ilaiha fitanazu'i narja'u fa adhat bihi al-samha'u yabsumu tagruha wa amsa muhayyaha yudhi'u wa yalma'u wa ada bihi nahjul ghawayati tamisan faqad kana maslukan bihi annasu tarba'u wa jarrat bihi najdun zuyulaftikhariha wa huqqa laha bil ulma'i turfa'u fa'atharuhu fiha sawafirin ini syair ya terus wa anwaruhu fiha tudhi'u wa talma'u baik cukup kedateran Abu Aqilah Nah, kalau bukan ada keteteran berarti ini susah ya. Pasti jadi patokan. Hah? Bagi kita ya. Abu kila aja susah ini. Patokannya beliau dah. Nah, lanjutkan di sini. Dari mana? Waqad syarah Allahu sudur katsirin minal ulama'i lidakwatih. Ya, dan Allah telah melapangkan dada banyak ulama ya untuk menerima dakwah beliau. Ya, jadi banyak ulama akhirnya mau menerima dakwah Syekh Abdurrahman bin Hasan. Akhirnya banyak ulama yang ya semisal Syekh Ababutain setelah membaca karya-karya Syekh Abdurrahman bin Hasan ini ya, menerima dakwahnya. Ya. Wasyurru dan mereka pun bergembira. Wastabsyaru ya. Ya, dan menyambut gembira bitalatihi kehadiran dari karya-karya atau dakwah Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman bin Hasan. Wa asnau alaihi, para ulama menyanjung beliau. Nasran wa nazman, apakah dalam bentuk nasr prosa perkataan-perkataan maupun nazom ya, dalam bentuk nazom semacam dendangan syair tapi bukan syair ya. Kalau nazom itu ujungnya sama gitu. Ya, famin dzalika maqalahu alimu son'ai son'a. Di antara ialah yang diucapkan oleh seorang alim negeri Son'a. Oh, ini bukan dakwah Syekh Abdurrahman bin Hasan, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab maksudnya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Hasan cerita banyak ulama yang menerima dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya adalah seorang alim dari negeri Son'a, Yaman namanya ya, Imam As-Son'ani Muhammad ibn Ismail Al-Amir fi hadha Syekh. Ya. Ya. Itu Muhammad bin Ismail As-Son'ani. Al-Imam As-Son'ani penulis kitab dari Syarah Bulughul Maram. Ya. Yang terkenal. Yang diajarkan di seluruh dunia. Beliau juga yang menulis kitab Tathhirul I'tiqad. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Syekh As-Son'ani penulis kitab Tathhirul I'tiqad itu sezaman. Tapi tidak pernah ketemu. Namun Syekh Son'ani tahu dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwahkan tauhid. Nah, Syekh Son'ani juga punya kitab itu Tathhirul I'tiqad mirip-mirip dengan Kashfus Syubhatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, bahkan lebih kencang Syekh Son'ani ini dalam mengkafirkan pelaku musyrikin. Baik, barakallahu fiik. Ya. Waqad ja'atil akhbaru anhu bi annahu, kata Syekh Son'ani yang beliau memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Sungguh telah datang kabar tentang beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bi annahu yu'idu lana asyara asyarifah bima yubdi, bahwa beliau mengembalikan kita kepada syariat yang mulia ini, bima yubdi. Ya. Dengan seruan yang beliau nampakkan. Wa yansuru jahran. Ya. Dan beliau menyebarkan dakwahnya secara terang-terangan. Ma tawa kullu jahilin. Ya. Apa yang dilipat, disimpan, diumpetin oleh setiap orang jahil. Ya, orang jahil itu dari kalangan muwabtadiin minhu dan kalangan ahli bidah. Jadi banyak ya ahli bidah itu tahu dakwah haq, cuman karena bertentangan dengan hawa nafsu dia, kepentingan dia, dia sembunyikan. Dia tutup-tutupi. Ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menampakkan itu, maka sesak. Ya. Sesaklah mereka itu. Para mubtadi. Fa wafaqa ma indi. Nah, kata Syekh Son'ani, lihat, perhatikan itu. Ya. Fa wafaqa ma indi. Maka dakwah beliau itu sesuai selaras dengan apa yang ada pada diriku, yang saya yakini. Makanya Tathhirul I'tiqad itu seperti Kashfus Syubhat. Nah, Tathhirul I'tiqadnya As-Son'ani. Ya. Taib. Wa ya'muru arkana syari'ati hadiman. Ya. beliau memakmurkan, menegakkan rukun-rukun syariat, ya, hadiman, yang beliau menghancurkan masyahida, ya, berbagai masyahid, artinya berbagai kuburan-kuburan yang diagungkan, ya, berbagai masyhad, monumen-monumen tagut, dallanna sufiha ani rusdi, yang banyak manusia yang manusia tersesat dengannya, dengan masyhad-masyhad tersebut, masyahid tersebut, ya, kuburan-kuburan keramat tersebut, mereka tersesat dari rusyd, ya, dari ar-rusyd, bimbingan syariat. Adu biha ma'na suwa'in wa mislah, ya, yang mereka, banyak manusia itu, mereka cuma mengulang dengan peribadatan kepada masyahid, masyad-masyad tersebut, mengulang makna peribadatan kepada suwa', mengulang kembali apa yang terjadi pada berhala, kaumnya Nabi Nuh ini, ya, suwa' dan semisalnya, Yagus, Wat, Ya'uq, gitu kan. Bi'sa dhalika wa wad, wa wad min waddin, min waddi, ya, dan sungguh buruk itu, ya, berupa juga berhala yang namanya Wad, teman-temannya Suwa, itu. Waqad hatafu 'inda asy-syada'idi bismiha, ya, dan mereka ini, musyrikin ini, orang-orang jahil dan ahli bidah ini, hatafu, hatafu itu apa? Berbisik. 'Inda asy-syada'idi bismiha, ketika syada'id, situ berbagai situasi genting, mereka membisikkan bismiha, nama-nama berhala tersebut. Ya, kama yahtifu al-muttar bis-samadi al-fardi. Ya, sebagaimana al-muttar, orang yang sedang terdesak, itu dia berbisik, bermunajat kepada Allah As-Samad. Allah lah tempat bergantung, al-fard, Allah yang Maha Esa. Wa kam akaru fi suhiha min akhiratin. Ya. Dan betapa banyak, ya, akaru, akar itu zabahu, ya, betapa banyak mereka menyembeli hewan, fi suhiha, di pelataran-pelataran kuburan tadi, min akhiratin, ya, betapa banyak kuburan-kuburan yang mereka sembelih. Uhillat li ghairillah, ya, yang mereka sembelih dengan untuk selain Allah, jahran ala amdin, ya, dengan terang-terangan secara sengaja, ya. Wa kam ta'ifin haulal quburi muqabbilin, dan betapa banyak kelompok ta'if, apa namanya, tawaf, isim fa'il dari tawafa, yatufu, dan betapa banyak orang yang tawaf di sekitar kuburan, muqabbilin, mencium-cium kuburan keramat, wa mustaslimil arkan, dan mengusap-ngusap arkannya. Arkan, arkan itu artinya ujung. Antum kalau Ka'bah kan ada rukun Yamani, ya, itu artinya sudut yang menghadap negeri Yaman, itu maksudnya. Yang ngusap-ngusap ujung-ujung dari kuburan tadi, ya, minhunna bil aidi, dengan tangan-tangan mereka, subhanallah, ya. Ini yang terjadi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terjadi di zaman Syekh As-San'ani, itu terjadi juga di hari ini, ya, di Cirebon, ya, di Banten, di Gresik, di Surabaya, di Demak, di kuburan Wali Sunan Ajengan, ya, bahkan kuburan yang gak jelas kuburan siapa, tinggal dikasih bangunan, ada kuncen, datengin orang, kasih aja kuburan Maulana apa, jangan-jangan kuburan anjing dalamnya, kuburan kucing, dikerjain kuncen, dikasih sunduk, pasti bisnis. Dan enggak di mana-mana, mau di Arab, mau di Indonesia, itu bisnis. Karena diceritakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Mufidul Mustafid, syarah dari Tajrid Tauhid Al-Mufid. Ya. Saya pernah ke Yordania, di Yordania itu banyak kuburan-kuburan khurafat gitu. Saya datang langsung, wallahi, ngelihat langsung yang diklaim ini kuburan Nabi. Nabi Syuaib. Di sebelah sana juga ada kuburan Nabi Syuaib. Main pengakuan yang asli ini, yang ada juga yang asli ini. Bisnis. Betul, bisnis. Terus setelah datang diajarin doa, bertawasul dengan ini, habis itu suruh kasih sunduk. Ayo kasih uang ke sunduk. Ada sunduknya. Buat siapa nanti? Ya, kuncennya dan yang lain-lain. La haula wala quwata illa billah. Ya. Wa qala syekhuna alimul ihsai. Dan berkata syekh kami, berkata syekh gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, Syekh Abdurrahman bin Hasan ini, yaitu seorang alim dari negeri Ihsa, Abu Bakar Hussein bin Ghannam rahimahullah ta'ala fi, tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Laqad rafa'al maula bihi rutbatal huda. Ya. Ini panjang ini ya. Bi waqtin bihi yu'lad dalalu wa yurfa', dan seterusnya. Tapi cukup dulu kali ya. Nanti kita lanjutkan lagi ini. Subhanakallah. Kalau enggak ada kebuli lanjut nih. Cuma ada kebuli jadi lapar.